Ini jane iki lagune judule Mirae. Kok iso? Lagu Jepang. Oh gitu. Mirae itu saya adalah kesempatan bahasanya artinya itu ya. Mawas beda. Mirae ola Hashimoto Oni gitu ya. Masa? Ya sudah. Langsung lagi bermain bersama Romansa. Yes. Ola Hashimoto Oni. Wes saiki. Sayang, apa kowe krungu? Ora krungu buta. Cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, ganti memutih rambutku, rak bekal luntur tresnaku. Wes tak coba ngaleke jenengmu soko atiku sak tenane ra ngapusi isi tresno sliramu. Rupamu jane ngati nangin kowe ora reti, kowe wes tak wanti-wanti malah jebul saiki. Kowe mbien janji-janji jare sehidup samati, nangin apa bukti kowe mergo tresnaku demi wedo an liya. Yo wes ora apa-apa insya Allah aku iso. Lilo mesambat kale cinta. lewat sini dulu. Ayo, Ra, maju ke depan, Ra. Ayo, Seng.